الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. يا بني لا تكون الذرة أكياس منك تجمع في صيفها لشتائها، وهي إذا حصلت على بيتها الندوة من المطر تفلق الحبة أنصافا لئلا تنبت فتفسد، وأما الكزبرة فتفلقها أربعا لأنها من بين الحب ينبت نصفها، وتجد من بعد رائحة الشيء الذي إذا وضعته أنت على أنفك لم تجد له رائحة البتة، كرجل الجرادة يابسة تجد رائحتها من جوف جهرها، فإذا تكلفت على حملها وعجزتها استدعت إليها سائر الذر واستعانت به. يا بني جالس العلماء وزعهم هم برقبتك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. Yang artinya, wahai anakku, hendaknya engkau duduk bersama para ulama. Wazahim hum birukbatik, dan selalulah mensesai atau meliputi majelis-majelis mereka dengan lutut kamu. Fa inna Allah yuhyil qulub binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati dengan cahaya daripada hikmah. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan curahan air hujan. Nah, jadi di sini Sayyidina Luqman Al-Hakim memberikan sebuah wasiat kepada putranya agar supaya dia itu tidak jauh daripada ulama. Duduk selalu bersama para ulama. Dijadikan teman duduknya itu adalah para ulama. Karena kalau sudah kita biasa duduk dengan para ulama, hati kita akan hidup. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita akan diingatkan. Kalau terjadi sesuatu kepada kita, kita sudah siap. Di dalam hati kita sudah ada curahan ilmu yang diajarkan oleh ulama tersebut bagaimana cara menghadapinya. Karena ulama itu fungsinya itu adalah pemberitahu, penyampai kepada seluruh umat ini tentang konsep yang diajarkan oleh nabinya. Dimana jikalau kita melaksanakan konsep tersebut dalam keseharian kita, kita akan bahagia. Jika kita akan mulia, kita akan aman hidup di dunia. Nah, jadi konsep itulah yang ada pada ulama, sehingga ulama itu kalau kita berkumpul dengan para ulama, maka selalu hidup hati kita. Karena kehidupan hati dan kehidupan seluruh dunia ini itu dengan ilmu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita duduk bersama para ulama, maka pasti hati kita hidup. Kalau hati kita hidup, kita gampang menangis, kita gampang melaksanakan, menerima dengan segala macam nasihat. Gampang kita kembali kepada Allah setelah kita itu berdosa. Mudah bagi kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Begitu pula akhlak-akhlak Nabi. Nah, itu karena apa? Hatinya sudah hidup. Nah, hati hidup itu kalau kita berkumpul sama ulama. Kalau kita jauh daripada ulama, enggak bakal hidup. Nah, justru kalau enggak hidup, apa artinya? Mati. Nah, kalau sudah mati, hati kita itu menjadi keras, sekeras batu yang berwarna hitam. Jadi, tambah hitam batu koral itu, tambah keras kekuatan daripada batu itu. Nah, oleh karenanya, kalau sudah keras hati, dia suka menunda-nunda taubat. Dia tidak gampang menerima dengan nasihat. Kalau ada nasihat, selalu diartikan untuk orang lain. Kemudian kalau dinasehati, bukannya dia itu menerima nasihat itu, malah dia itu marah. Nah, itu keras hatinya. Mati hatinya. Jadi hadramut itu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hadramut itu bisa menghidupkan mati. Bisa menghidupkan hati. Atau sebaliknya, mematikan hati. Jadi kalau kita beradab sopan santun di hadramut, maka kita akan mendapatkan hati kita itu hidup. Bersih, menyala dengan ilmu. Tapi kalau seumpama kita itu tidak berakhlak, tidak bermoral baik di sana, baik kepada para walinya maupun kepada penduduknya, maka bisa jadi kita mempunyai hati yang mati. Kalau sudah hati yang mati, itu sudah lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Lupa kepada apa yang akan ditemui nanti kelak di kubur, kelak di padang mahsyar. Tidak merisaukan dirinya apakah dia itu termasuk ahli surga ataupun ahli neraka. Itu tanda-tanda orang yang mati hatinya, keras hatinya itu. Nah, jadi yang menghidupkan hati kita itu siapa? Ya ulama. Apakah bisa hidup sendiri? Enggak bisa. Harus ada sebabnya. Kita hidup di dunia bukan di akhirat. Coba lihat bagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna likulli syai'in apa? Sababa." Aku jadikan segala sesuatu itu harus ada sebabnya. Mau jadi orang alim, ya belajar. Mau jadi orang kaya, harus bekerja. Mau jadi orang bahagia, laksanakan segala hal yang mewariskan kepada orang yang menjalani itu kebahagiaan. Mau jadi orang apa, laksanakan segala hal yang menjadikan orang itu nanti ketika melaksanakannya akan mendapatkan keabsahan. Nah, gitu. Jadi semua itu ada sebabnya. Ketika mendung tiba, berarti akan turun hujan. Ketika matahari itu terbenam, berarti datang waktunya malam. Nah, jadi semua ada sebabnya. Jadi selama kita di dunia itu harus ada sebabnya. Nah, jadi selama kita di dunia, berarti kita harus menjalani sebabnya. Kenapa? Kita fi maqamil asbab. Nah, tapi nanti kelak di akhirat, segala sesuatu itu sifatnya itu instan. Nggak perlu kita itu melakukan segala hal untuk menuju kepada apa yang kita inginkan tidak perlu lagi nanti. Tapi di dunia kita harus semacam itu. Nah, jadi sebabnya kita mendapatkan hati yang bersih, hati yang hidup, kita duduk sama ulama. Sering duduk bersama ulama, oleh karenanya disebutkan oleh Imam Ghazali, doanya, obatnya segala macam kesusahan ada di tiga. Apa itu? Yang pertama membaca Al-Qur'an. Kalau kita lagi gundah, lagi was-was, lagi gelisah, lagi tidak berhasil untuk mengalahkan setan kita, baca Al-Quran dengan niat untuk supaya mengobati hati kita yang sedang gelisah dan galau itu. Yang kedua, bangun malam, bertakarul kepada Allah. Tapi jangan cuma sholat, jangan cuma melakukan segala hal yang bertakarul, tapi tanpa dimaknai. Jadi artinya tagarrub itu adalah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah itu dengan hatinya, dengan seluruh anggota badannya, bukan cuma dengan anggota badan, tapi hatinya kemana-mana. Nah, jadi itu artinya tagarrub. Nah, karena arti daripada tagarrub itu sangatlah luas artinya. Jadi dalam kehidupan nyata kita itu akan tampak bekasnya. Itu tagarrub. Dia harus benar-benar dekat, merasa dekat kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Siapa? Kepada siapa kita berdoa? Allah Ta'ala yang menentukan segala sesuatu. satu itu. Itu arti tegar rukun. Ketika kita melaksanakan sholat, kita sujud-sujud kepada siapa kita? Kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar, Maha Besar segala hal. Kalau kita melihat langit dan bumi itu sangatlah besar, Allah lebih besar. Kalau dikatakan bahwasanya cakrawala di atas sana, bintang gemintang ada di sana, itu jumlahnya ada miliaran lebih. Yang mana satu daripada planet-planet tersebut, atau bintang-bintang tersebut, itu lebih besar berkali-kali daripada bumi, maupun matahari dan bulan. Nah, sehingga apa? Ternyata Allah Ta'ala lebih besar daripada itu semua. Nah, jadi agungkan, hadirkan. Nah, itu artinya tagarrub yang benar-benar tagarrub, sehingga bangun dalam keadaan dia itu dekat kepada Allah Ta'ala. Itu artinya yang menjadi obat. Baca Al-Quran, ya cuma baca. Maknai, hayati, artinya itu apa? Laksanakan. Pernah suatu waktu ketika Ustaz lagi ada masalah, kemudian bangun malam, baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran tepat, membaca ayat, langsung tersentuh hati kita. Itu, wa ma'ashku basti wa huzni illa alallah. Ayat jadi obat. Aku tidak mengadukan segala macam kesusahan dan kegundahan hatiku kecuali hanyalah kepada Allah. Oh, berarti seperti itu caranya. Jadi biar kita terhindarkan dari segala macam kesusahan. Nah, jadi itu adalah obat hati yang benar-benar obat segala macam kesusahan. Jadi jangan cuma baca Al-Quran, tapi dimanai, dihayati, tadabbur. Jadi cuma baca saja pengen khatam. Nah, percuma. Baca itu dimanai. Khusyuk. Apa artinya itu ayat itu? Siapa yang diajak bicara itu? Rasul-rasul yang telah lalu itu. Apa maksudnya? Apa hikmahnya dibalik itu semuanya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Makanya kan disebutkan di dalam doa Tarawih yang biasa kita baca setiap malam. Allahumma ya farikal furqan wa munzil al-Quran bil hikmati wal bayan. Ah, hikmahnya itu apa? Bayannya itu apa? Itu harus kita cari sebagai kita seorang talibul ilim yang cuma baca hatam sekali. Udah berapa kali hatam? 2 kali, 3 kali. Apa hikmah yang kamu dapatkan daripada Al-Quran? Enggak ada ya. Percuma. Nah, walaupun bacanya itu sudah berarti, tapi lebih berarti lagi kalau semua kita itu membacanya itu dengan menghayatinya, dengan berusaha mentadabburinya. Nah, kenapa? Seorang murid itu sebagaimana kata Ibnu Haddad, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Seorang murid itu tidak akan menjadi seorang murid yang sebenarnya jikalau dia itu tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an segala hal yang dicarinya. Dari dunia di Al-Qur'an. Kalau ada barang hilang kita di Al-Quran ada. Tapi bukan semua orang tahu. Jadi ternyata Al-Quran itu adalah sebuah pegangan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, yang di situ ada segala hal. Segala macam kebaikan, segala macam kebahagiaan, segala macam kesenangan, segala macam keamanan. Semuanya, seluruhnya terletak dalam Al-Quran. Nah, itu artinya. Jangan cuma baca tok. Jadi kalau cuma baca saja, saya sudah baca Quran, tapi kok enggak dapat obat juga ya dari kesusahan. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi baca sekaligus menghayati, itu yang menjadi obat. Bahkan bukan hanya obat, tapi justru adalah tambahan suplemen, tambahan vitamin, tambahan energi bagi kita. Bukan malah sembuh, penyakitnya justru bertambah kekuatannya, bertambah energinya, bertambah segalanya. Karena Quran itu luar biasa. Nabi SAW mengatakan dalam setiap ayat Al-Quran itu ada 1000 mujizat. Berarti dalam setiap hurufnya ada 1000 mujizat. Makanya dikatakan oleh para aulia, seorang murid itu tidak akan menjadi seorang murid kecuali kalau dia mendapatkan apapun yang menjadi kebimbangannya, kebingungannya, keperluannya, kebutuhannya, semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi cukup sebagai bukti daripada kebenaran Islam ini sebenarnya. Kalau orang mau menghayati, mau membuat sebuah research dalam kehidupannya, Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah sebuah gambaran yang sangat jelas bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang benar. Selainnya tidak. Karena dari mulai semenjak dahulu, dari semenjak terutusnya Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang silam hingga sekarang, Al-Quran tetap satu. Ada Al-Quran berapa? Al-Quran tetap dengan bahasa Arab. Dimanapun kita akan baca, dimanapun kita dapatkan Al-Quran, sama. Al-Qurannya orang Jepang, sama. Al-Qurannya orang Rusia, sama. Al-Qurannya orang Jawa, Al-Qurannya orang Madura, Al-Qurannya orang Badui, semuanya sama. Satu. Itu hebatnya. Beda kalau Injil. Beda Zabur. Injil Indonesia, Injil Amerika, beda. Injil Indonesia, Injil Jepang, beda. Nah, tapi kalau Al-Quran tetap satu. Al-Qurannya kaum muslimin, satu. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW itu satu. Oleh karenanya segala macam hal terlaksana, teruraikan, terjelaskan, semuanya berada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Karena Nabi itu bukan hanya seseorang yang membawa spiritual saja, tapi segala hal yang berkaitan dengan manusia, baik spiritualnya maupun dalam kesehariannya, dalam kehidupan sosialnya, semuanya itu sudah dibahas dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah apa? Hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim. Dan kita hadir majelis taklim, majelisnya para ulama itu majelisnya para nabi. Ilmu yang mereka utarakan, ilmu yang mereka jelaskan itu bukan ilmu yang berasal dari pikiran mereka, tidak. Tapi ilmu yang berasal bersumber daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran. Itu para ulama. Cuma sekarang memang sudah banyak bergeser. Masyarakat bawah, masyarakat pedesaan, banyak mereka itu dicuci otaknya, dijadikan orang-orang yang tidak cerdik, dijadikan sebagai seseorang yang tidak pandai, dijadikan sebagai seseorang yang bukan seorang yang intelek. Dengan kata kasarnya itu, dan kata lain itu pembodohan masyarakat. Dimana setiap ada acara-acara yang besar, event-event yang besar, momen-momen yang sangat sangat penting, tapi justru diisi oleh para ulamanya dengan isi-isi yang bukan tujuan Nabi Muhammad SAW, yang bukan obat daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diisi lawakan. Hadisnya cuma satu. Satu jam bicara masalah itu. Semuanya. Jadi kehidupan yang bikin ketawa-ketawa. Ini mimbarnya Nabi. Bukan mimbarnya sebarang mimbar. Mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Yang dikotori dengan lawakan-lawakan. Ini bukan lawak. Ini adalah sebuah arena kepentingan. Kita itu harus mempunyai jiwa rahmat, jiwa mahabbah. Masyarakat itu adalah saudara kita. Yang dikatakan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita melihat pada mereka itu harus prihatin. Mereka itu jauh daripada Allah sehingga mereka itu berhati dalam keadaan gundah, dalam keadaan galau. Karena mereka tidak iman kepada Allah. Tidak dekat kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka dalam keadaan yang perlu untuk ditolong. Kita sebagai orang yang punya ilmu, kita harus membantu mereka. Bagaimana caranya? Ini kesempatan. Mereka kumpul, ini kesempatan. Nah, begitu mereka kumpul, kasih sesuatu yang sangat rendah. Yang kalaupun kita itu melihat di televisi itu ada setiap malam. Ya kan? Ada tukul di apa itu? Empat mata. Ya. Apalagi? Ada sutra. Ada apa, saya tidak pernah lihat, cuma sekilas saja pernah dengar-dengar gitu. Nah, ini semuanya kayak gitu, bisa kita lihat. Ngapain kita mau ke masjid, mau dengarkan itu? Nah, marilah, kita harus sadar. Sekarang ini, kita dan kaum muslimin sekarang berada di ujung tanduk. Tidak mungkinlah dengan logika kita katakan, tidak mungkin seseorang itu bisa selamat sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dari segala macam fitnah yang terjadi di zaman sekarang ini yang luar biasa. Yang terbesar daripada fitnah itu adalah yang hak tampak seperti batil, yang batil tampak seperti hak. Orang yang pakai cadar disangkanya teroris. Orang yang pakai jilbab disangkanya keterbelakangan. Justru orang yang menampakkan auratnya bukan merasa hina, tapi merasa ini loh orang yang maju. Ini loh orang yang hebat. Ini loh orang yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi justru mereka itu adalah orang yang mundur. Harusnya perempuan itu pada kodratnya itu mempunyai perasaan yang malu. Sekarang tidak. Justru laki-lakinya yang malu. Yang pakai celana panjang laki-laki. Yang pakai baju dengan lengan panjang laki-laki. Tapi yang kelihatan bujelnya itu, kelihatan auratnya itu perempuan justru. Kalau dulu, cerita-cerita dahulu tentang perempuan-perempuan yang dipingit itu kalau diceritakan di zaman sekarang ini, maka ditertawakan. Masa sih pernah terjadi yang kayak begitu? Dari saking gak biasanya dan anehnya, tabunya kalau di zaman sekarang ini. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya sudah disebutkan. Semuanya sudah dijelaskan. Semuanya sudah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kama bada'akum kaudun. Sebagaimana kalian memulai agama Islam ini atau agama Islam itu dimulai dalam keadaan tabu, maka nanti di akhir zaman juga akan menjadi tabu lagi. Kalau tabu yang pertama, bagus. Karena apa? Hilang ketabuannya itu dengan cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketabuan yang akan datang yang sekarang ini, hilang dengan siapa? Mari kita pikirkan semuanya itu. Kita harus merasa sedih ketika melihat tetangga kita, saudara kita keluar rumah dengan tanpa memakai jilbab. Itu kewajiban kita untuk kita menegurnya. Mereka keluar dengan pacarnya, berpacaran dan sebagainya, sampai-sampai mereka itu tidak paham bahwasanya apa yang mereka lakukan itu telah memantik murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu berangkat berpacaran atau apelan kemudian dia mati-mati dalam keadaan suluh khatimah, selama-lamanya di neraka, na'udzubillah. Kita tidak merasakan sian pada mereka. Kita harus mempunyai rasa belas kasih pada mereka. Itu mereka itu kumpul, gak gampang-gampang kumpulnya mereka, masyarakat di masjid untuk melakukan event-event islami. Ternyata kita berikan hal-hal yang murahan sifatnya. Jadi gak gampang, mau mengumpulkan lagi gak gampang. Mengumpulkan mereka lagi tidak gampang. Tunggu sampai Isra Mi'raj yang akan datang. Tunggu sampai bulan Maulid yang akan datang. Itu. Event-event apa lagi? Gak ada. Sekali mereka datang, kita berikan sesuatu yang sangat kita suguhkan kepada mereka. Suguhan-suguhan yang sangat-sangat rendah. Oleh karena itu adalah pendangkalan keintelektualan. Atau pembodohan masyarakat. Itu namanya semacam itu. Bawa hadis Nabi. Bawa ayat Al-Quran. Terjemahkan saja. Gak usah banyak panjang lebar kamu bicara ini, bicara itu. Jelasin aja. Hadis Nabi itu. Karena hadis Nabi, ayat Allah Ta'ala Al-Quran itu misir, rahasia. Yang begitu didengar oleh orang lain, maka bisa jadi orang itu langsung akan bertaubat. Jadi Umar bin Khattab, dia itu masuk Islam karena ajakan Nabi? Tidak. Karena ajakan sahabat Nabi? Tidak. Tapi dia itu masuk Islamnya itu karena apa? Mendengar ayat yang dibaca oleh adiknya, Fatimah. Begitu dia mau masuk ke rumah Fatimah, dia mendengarkan suara ayat Al-Quran. Begitu dia baca, tersentuh hatinya. Langsung dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi, ada rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Ada rahasia yang terkandung dalam hadis Nabi. Kalau ucapan kita itu, bukan kalau bukan berasal dari Allah Ta'ala, bukan karena Allah Ta'ala, maka tidak akan mempunyai rahasia apapun. Tidak akan mempunyai manfaat apapun kepada mendengarnya. Nah, oleh karenanya, jadi itulah obat segala macam kesusahan. Jadi tiga hal itu, baca Al-Quran, bangun malam, hadir majelis taklim. Kemudian, ya bunayya 'alaika bil ilm, fa innaka in iftaqarta kana laka malan, wa in istaghnaita kana laka jamalan. Wahai anakku, hendaknya kamu itu memodali diri kamu dengan ilmu. Karena kalau kamu itu orang fakir, dengan ilmu itu kamu jadi orang kaya. Kalau seumpama kamu itu jadi orang kaya, dengan ilmu itu kamu akan mulia. Akan menjadi bagus di mata manusia. Itu ilmu. Tidak ada kemuliaan seperti ilmu. Oleh karenanya lah, Ahmad bin Umar bin Smith, beliau mengatakan dalam qasidahnya yang sangat terkenal, la syai'a kal ilmi qattu siru ilaihi wa huttu fi majlisil ilmi sirrun bihin wizru anna tuhattu. Man yatrubul ilma yahdha birutbatin la tuhattu. Li talibihi qasdin lam yatazid fihi khaltu. Wal rizku ya'tika sahlan wa in amma fin nasi gahtu ya jahilan gadrah sma'ma mislahu gatu-gatu. Coba. Jadi, la syai'a kal ilmi qattu, tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada ilmu. Sama sekali. La syai'a kal ilmi qattu. Siru ilaihi wa huttu. Jalanlah kalian. Ambillah jalan untuk mendapatkan ilmu. Langkahkan langkah kalian itu menuju untuk mendapatkan ilmu. Fi majlisil ilmi sirrun bil wizru anna tuhatu. Di dalam majlis ilmu yang seperti yang kita laksanakan sekarang ini, itu ada rahasianya. Rahasianya apa? Kita keluar dalam keadaan semua dosa kita akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, gampang urusan kita. Dimudahkan segala hajat kita. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah itu ada rahasianya majlis ilmu itu. Fi majlisil ilmi sirrun bil wizru anna tuhatu. Man yatlubul ilma yahdha bi rutbatin la tuhatu. Orang yang mencari ilmu, dia akan mendapatkan suatu kedudukan yang sangat tinggi. Tidak mungkin bisa satu orang pun daripada hamba selain dia yang juga ikut mencari ilmu bisa menyamainya. Tidak bisa. Apapun yang dilakukan. Jadi kedudukan seorang ulama itu adalah kedudukan yang tidak bisa dilampaui oleh segala macam kedudukan yang ada di dunia. Karena kedudukan ulama itu adalah kedudukan para nabi. Cuma beda satu strip saja. Kalau seumpama setelah Nabi Muhammad itu ada nabi, maka niscaya para ulama itu adalah nabi. Tapi karena tidak ada nabi lagi, maka jadilah mereka bukan nabi, tapi ulama. Jadi tiga strip kenabian. Jadi artinya apa? Setelah nabi, manusia paling mulia, orang alim. Setelah mereka, orang alim. Setelah mereka, orang alim. Setelah mereka, orang alim. Sampai 700 orang alim. Baru kemudian, orang yang ahli sholat, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli puasa, orang yang berakhlak yang baik, orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang jujur, orang yang amanat, orang yang... Jadi bedanya 700 kedudukan antara orang alim dengan yang setelahnya. Makanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, yarfa'illahi alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bukan darajat wahidah, darajat, banyak derajat-derajat. Sebutkan Rabi bin Abbas, antara satu derajat dengan derajat setelahnya itu 500 tahun, padahal derajat orang alim dengan derajat yang setelahnya itu 700 derajat. Sampaikan saja seperti kalian sekarang berada di majelis ilmu, majelis Nabi, majelis Rasulullah ini. Bukan majelis ustaz, bukan majelis taklim daripada ustaz yang mengajar itu, tidak. Tapi itu majelisnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita keluar dari kamar menuju ke tempat ini, kita datang dari rumah menuju tempat ini, setiap langkahnya itu terhitung. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadah sana, seperti ibadah satu tahun. Siang puasa, malam sholat malam, semalam suntuk. Coba bayangkan. Satu langkah, berapa langkah dari rumah kamu ke sini? Dari kamar kamu ke sini berapa langkah? Wa banallahu lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya dengan setiap langkah itu satu kota di surga. Berapa kota kita dapatkan kalau kita datang? Berapa langkah yang kita hasilkan? Kemudian wal ard wa huwa yamshi fil ardi wal ardu tastaghfirullah. Sementara dia itu berjalan di muka bumi, sementara itu pula bumi itu selalu memintakan ampun untuknya. Asbaha wa yumsi, amsa wa yumsi, amsa wa yusbihu maghfuran lah, dalam keadaan di pagi hari maupun sore hari selalu diampuni dosanya. Wal malaikatu yashhaduna lahu bil jannah, dan para malaikat semuanya menyaksikan ini ahli surga. Kalau kapan pun meninggal, tinggal masuk surga aja. Itu orang yang mencari ilmu. Talibul ilim, apalagi orang alimnya. Jadi tidak bisa dibandingkan lagi orang alim. Makanya Nabi SAW mengatakan, matalul alimi alal abidi kamasali ala adnakum. Jadi perumpamaan orang alim itu dalam segi kemuliaan dengan seorang yang hamba, seorang yang suka, yang pandai beribadah, yang suka beribadah, perumpamaannya itu sama seperti perumpamaanku dengan yang paling rendahnya sahabat-sahabatku. Sekarang gak usah yang paling rendahnya aja, kita pakai logika. Kita ambil contoh yang paling utamanya sahabat Nabi. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Coba misalnya kita lipat gandakan seorang Abu Bakar Siddiq sebanyak 1 juta kali lipatnya. Apakah bisa menandingi kemuliaan Nabi? Tidak bisa. Itu paling utamanya sahabat. Bagaimana Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya itu dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Ala adnakum. Jadi artinya apa? Dia beruntung yang punya suami seorang alim, yang punya orang tua seorang alim, punya anak orang alim, punya saudara orang alim, punya tetangga orang alim, yang pernah berbuat baik kepada orang alim, beruntung. Coba lihat, bayangkan. Nabi SAW bersabda, man ja'a man safaha aliman faka'annama safahani. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Wa man jalasani kanama'i yawmul qiyamah. Barang siapa yang berselaman dengan orang alim, seakan-akan itu bersama denganku. Barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, berarti dia itu seakan-akan duduk-duduk bersama aku. Dan kalau sudah dia duduk-duduk bersama aku, maka nanti di akhirat, di hari kiamat, dia akan menjadi teman dudukku. Jadi mau kita semacam itu. Jadi kenapa kok sampai sedemikian rupa ketinggian daripada derajat orang alim? Karena orang alim itu kebaikannya bukan gosir tapi mutaaddi. Jadi yang namanya orang alim itu menjadi mulia karena apa? Karena dia itu menggunakan sistem multi-level marketing, MLM. Bahkan inilah MLM yang sesungguhnya. Bayangkan ya. Jadi kalian belajar semua kepada Ustaz. Kalau kalian amalkan apa yang Ustaz ajarkan kepada kalian, Ustaz dapat 20. Kalian yang mengamalkan dapat 10 hasanah kan? Setiap amal kebaikan 10 hasanah. Ustaz dapat 20. Gurunya Ustaz, Habib Zain, dapat 40. Gurunya Habib Zain, Ibn bin Hafid, dapat 80. Gurunya Ibn bin Hafid, Ibn Masyur, dapat 80. Dapat 160. Habib gurunya Habib Abdullah, Habib Ali bin Muhammad Habsyi itu dapat 160 kali 2, 320. Kemudian gurunya Habib Ali Habsyi, Habib Hasan bin Salman, Habib Bakar bin Abdullah Atas, dia itu mendapatkan 640. Terus berapa sahabat, berapa para tabi'in dapat, berapa para sahabat dapat, berapa para a'immah yang empat itu dapatkan. Ya itu. Jadi setelah meninggal pun sama, walaupun setelah meninggal. Kalau ada seorang alim yang mengarang kitab, setiap orang yang baca kitab, dia dapat pahalanya. Terus mengalir. Mengalir terus. Nah, kemudian muridnya itu mengajarkan lagi pada orang lain, kita dapat 40. Terus kayak gitu terus. Jadi sistem MLM yang mereka punya sehingga kebaikannya itu enggak ada batasnya. Walaupun orang alim itu bukan orang alim yang baik, yang mengamalkan dengan ilmunya, misalnya dia bukan orang alim yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an, inna ma syallah min ibadil ulama, walaupun tapi dia punya ilmu, ya dia punya ilmu, maka tetap mungkin dengan ilmu yang dia punya itu segala macam dosa yang dia lakukan itu masih terhapus. Tadi sebutkan dalam hadisnya kan, yamshi fil ardi, dia berjalan di muka bumi, wal ardu tastaghfirullahu, bumi itu mintakan ampun untuknya. Karena apa? Itu kebaikan yang dia punya, yang disebarkan itu adalah kebaikan yang menular kepada orang lain. Orang itu bertobat itu karena apa? Karena orang yang alim. Orang itu menangis karena apa? Orang alim. Orang itu takut pada Allah karena siapa? Orang alim. Orang itu tahu bahwa di dunia itu adalah ada musuhnya berupa iblis, berupa dunia, berupa hawa nafsu. Karena siapa? Orang alim. Jadi berapa banyak kemuliaan yang disebarkan oleh orang alim. Kenapa orang itu harus bersedekah di Ramadan itu? Banyak orang bersedekah di Ramadan. Orang alim yang menyebarkan itu. Kalau bukan orang alim, enggak mungkin dia tahu. Mereka anggap Ramadan itu seperti biasa. Kenapa kita harus sholat tarawih? Kenapa? Karena orang alim yang beritahu bahwasanya sholat tarawih itu adalah sebuah keutamaan yang besar kalau kita laksanakan di bulan Ramadan. Itu karena orang alim. Kenapa kita puasa? Karena orang alim. Oleh karena kan disebutkan bahwasanya setiap orang itu tergantung kepada hatinya. Setiap orang itu tergantung kepada hatinya. Hatinya itu tergantung kepada isinya. Tiga. Sedangkan isinya itu tergantung kepada perantaranya dia, kepada Allah. Perantara kita takut pada Allah siapa? Guru. Orang alim. Jadi mereka itu. Bagaimana kita itu pada mereka? Nah, oleh karena itu, orang tua yang berupa guru ini adalah termasuk daripada makhluk-makhluk Allah yang tidak mungkin kita bisa balas jasanya dengan mungkin. Kalau kita berikan dunia dan segala isinya, belum kita bisa balas. Lihat bagaimana Abu Bakar Al-Adani ketika didatangi oleh gurunya. Guru yang ngajari ngaji. Ya, didatangi oleh guru yang mengajari dia ngaji. Dimuliakan oleh Abu Bakar Al-Adani, ditanyakan kepada muridnya, orang dekatnya yang tahu dengan syekh itu, apa yang dia senangi daripada makanan? Oh, dia paling senang itu hatinya kambing. Apa kata dia? Kalau begitu, sembelihlah 100 kambing, ambil seluruh hatinya, letakkan dalam satu tempat, letakkan di depannya. 100 ekor kambing. Entah apa? Mulia kan? Ya. Kemudian, engkau nyalakan lilin, 1000 lilin untuk memuliakan orang alim itu. Sehingga begitu dia datang, melihat lilin yang begitu banyaknya untuk menghormati dia, membesarkan syiarnya. Apalagi pas ketika dia itu makan, tiba-tiba dia melihat tumpukan daripada hati di depan dia. Gitu. Tumpukan hati. Gitu. Nah, ada dia tanya, gitu. Katanya, tidak apa-apa. Bahwa karena Pak kesenangan sama enggak kesenangan beda. Nah, ini sebenarnya bakal ada. Ini adalah sebuah seorang murid yang respect kepada gurunya. Minta gurunya? Tidak minta, tapi dia ingin memuliakan. Kenapa? Ingin membalas walaupun sedikit membalasnya. Apapun yang kita berikan kepada guru itu enggak bukan banyak, sedikit. Serta dikatakan kalau dikasihkan dunia dan seisinya, belum kita bisa membalasnya. Apa yang kita berikan itu sedikit, apalagi tidak, kita itu mensyukuri semampu kita. Nah, tapi kalau sama sekali, atau ketemu saja enggak mau. Wali muridnya ketemu aja enggak mau. Padahal anaknya jadi orang Masya Allah, mau sholat, tahu berbakti sama orang tua gara-gara guru-guru ini. Tapi mau ketemu aja enggak mau. Gitu. Karena apa? Takut ngasih amplop. Atau takut ngasih apa-apa. Padahal guru-guru itu enggak ada yang mau. Datang bilang terima kasih selama ini Habib didik, Ustaz didik, terima kasih, nggak perlu bawa apa-apa, alhamdulillah di rumah semuanya ada. Tapi terima kasih itu namanya rasa terima kasih yang semacam itu, la in syakartum la zidannakum, ditambah harta ayahnya, ditambah keberkahannya, ditambah kesenangannya, ditambah. Nah, itu lihat, itu pengalaman kita dari pengalamannya anak punya abah Habib Atta, selalu bilang orang, coba lihat. Kalau wali murid itu perhatian kepada gurunya, pasti hanya berhasil. Itu dari ayah, dari abahnya ustaznya, yang cerita pada ustaznya. Sekarang ustaz ngalami juga, ustaz lihat yang dekat-dekat sama kita, yang betul-betul takdim gurunya, ayahnya datang kepada gurunya, terima kasih ada apa-apa datang kepada dia, karena dia itu ikut juga merasa bahwasanya ini guru, orang tuanya juga. Akhirnya semacam itu dia bahagia anaknya. Imbasnya kepada orang tuanya juga gampang segala urusannya. Karena yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan Nabi Muhammad, berkaitan dengannya, berkaitan dengan sumber daripada segala macam kebahagiaan, sumber daripada segala macam keberkahan, sumber dari segala macam keamanan yang kita butuhkan di dalam kehidupan dunia ini. Gitu. Nah, jadi, kaitannya itu semacam itu. Apalagi Nabi Muhammad bersabda, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kepada manusia aja gak bersyukur. Emang kewajiban. Guru-guru kalian itu mengajar di pondok itu kewajiban. Kenapa kewajiban atas apa? Mereka dapat gaji, tanya gaji yang diberikan itu. Mereka itu semua itu bekerja untuk Allah dan Rasulnya. Ini pondok bukan miliknya Baharun, bukan miliknya Ustaz Zain, bukan miliknya Ustaz Khadijah, bukan miliknya anak-anaknya Habib Hasan. Enggak, ini adanya milik Allah. Wakaf ini milik Allah dan Rasulnya. Jadi bahkan Ustaz sendiri juga kerja untuk Allah dan Rasulnya gitu. Alhamdulillah ada pondok ini. Semuanya guru-guru itu kerjanya bukan pada Habib Zain, pada Ustaz Zain, tapi kerja pada Allah dan Rasulnya gitu. Sampai-sampai Ustaz terlalu teringat dan teriang-iang kata-kata daripada Abu Yahya Habib Hasan Baharun, di mana beliau itu mengatakan, aku ini sama-sama berbakti ke pondok, berarti sama-sama berbakti kepada Allah, sama-sama berbakti kepada Nabi Muhammad SAW, sama-sama berbakti untuk syariat, sama-sama berbakti untuk Nusa dan bangsa, katanya. Nah, kemudian, bahkan aku tidak tahu siapakah yang lebih tinggi makomnya? Apakah aku ataukah Bugadi, Muhammad Roti itu? Kenapa? Sama-sama kerja. Cuma beda tempatnya saja. Ustaz di kantor, katanya. Kalau Muhammad Roti di mobil. Menyetirkan untuk Abu Yahya Hasan. Coba lihat. Gitu. Nah, jadi semuanya itu kerja kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi mereka itu kerja itu bukan, mereka mengajar kalian itu bukan karena kewajiban. Kewajiban iya, karena dari segi mereka punya ilmu. Orang yang punya ilmu dituntut untuk menyampaikan ilmunya. Itu saja kewajiban yang mereka rasakan. Bukan kewajiban karena mereka mendapatkan upah. Yang mereka dapatkan bukan upah. Mereka tidak mendapatkan upah. Mereka itu mengajar di sini lillahi ta'ala. Yang kita berikan itu adalah barokah saja. Jadi barokah. Mereka dikatakan barokah. Disebutkan itu barokah. Jadi bukan syariah. Bukan bulanan. Bukan gaji. Gitu. Oh, gaji enggak segitu. Gitu. Jadi semacam itu. Jadi apa yang kita lakukan kepada guru kita itu sebagai bentuk daripada kita itu bersyukur kepada manusia. Sebagai perantara kita mendapatkan nikmat daripada Allah Ta'ala. Memang kita tahu ilmu datangnya dari Allah. Memang kita tahu ilmu datangnya dari Allah. Tapi kan ada sebabnya. Wajahna dikulli syai'in sababa. Kenapa Allah Ta'ala memerintahkan pada Sayyidatuna Maryam ketika Allah akan meletakkan benih Sayyidina Isa dalam perutnya itu melalui sebuah kurma. Kenapa kau diperintahkan Sayyidina Maryam itu datang ke pohon kurma, disuruh dorong-dorong gerakan pohon kurma itu. Bisa digerakkan pohon kurma, coba pegang itu pohon kurma itu. Bisa digerakkan? Enggak bisa. Husdi ilaiki. Jadi suruh gerakan kata Allah Ta'ala. Enggak bisa. Digerakkan enggak bisa, tapi itu diperintahkan Allah Ta'ala supaya apa? Melakukan suatu sebab. Jadi sebab itu ada. Tanpa sebab tidak mungkin sesuatu itu ada. Kenapa kita ada? Langsung keluar dari kampus itu. Ada gitu. Sebab siapa? Orang tua. Kita diperintahkan apa kepada orang tua? Berbakti kepadanya. Anishkurli waliwalidaik. Hendaknya kalian semua bersyukur padaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, kenapa? Sebab. Sebab Allah menciptakan kamu. Sebab Allah mewujudkan kamu dalam kehidupan yang nyata ini. Mereka berdua. Oleh karena bersyukur juga pada mereka. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya. Sebab itu harus dijalankan, dilaksanakan, disambung dengan kebaikan tentunya. Nah, jadi semacam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sofiat qulub man Allah ja'al qulub ya Allah masbiya sofiat ya Allah miman miman yuhibbu nabiy sallam ya Allah ta'ala yuhibbu wa yuhibbu nabiy sallam man Allah ja'al ya Allah miman yusharu